Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa melakukan kajian. Semoga kajian ini tercatat sebagai amal saleh bagi kita semuanya. Dan pada kesempatan ini insyaallah saya akan membawakan sebuah tema tentang mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Yaitu pada surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, "Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan milik Allah lah al-asmaul husna. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan al-asmaul husna tersebut. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad atau penyimpangan terhadap asma'ullah, nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan diberi balasan atas apa yang mereka perbuat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, firman Allah ini merupakan suatu akidah bagi kita semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang maha agung menerangkan kepada kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang al-husna, pada puncak kebagusannya. Karenanya suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk mentadaburi ayat tersebut. Dan sebagaimana diterangkan ulama kita rahimahumullah, mereka mengatakan syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu akan diketahui dengan kemuliaan apa yang dipelajari. Maka ketika kita mempelajari asma'ullah terkait dengan Allah Azza wa Jal yang maha agung, maka ilmu ini menjadi ilmu yang paling agung pula. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma'u al-husna. Al-asma' nama-nama. Asma'ullah nama-nama Allah. Al-husna yang sangat bagus pada puncak kebagusannya. Al-husna adalah bentuk mu'annas daripada al-ahsan, yang paling bagus maknanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, mengapa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut disebut dengan Al-Husna sebagai nama-nama yang pada puncak kebagusannya yang sangat bagus, diterangkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Di antaranya diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya bahwa hal itu karena tiap nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dalun ala sifati kamalin, menunjukkan kepada suatu sifat kesempurnaan, sifat kamal azimah, sifat agung yang mengandung pada kesempurnaan-kesempurnaan Allah Azza wa Jal. Sehingga setiap nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal pasti menunjukkan salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah Azza wa Jal atau bahkan lebih. Karena bila mana suatu nama tidak mengandung makna suatu sifat, maka tidaklah pantas disebut sebagai nama yang bagus, apalagi nama yang terbagus. Suatu nama yang hanya alamun mahdun, hanya sebutan belaka, tidak punya makna, maka apalah artinya dengan nama seperti itu? Tidak pantas bagi nama Allah Azza wa Jal yang hanya sebagai sebutan tanpa mengandung suatu makna. Sebagai contoh, nama Allah Azza wa Jal Ar-Rahim, yang maha pengasih, penyayang. Allah Azza wa Jal telah menyebut nama ini dalam banyak sekali dari ayat-ayatnya, di antaranya dalam basmalah, di antaranya dalam al-fatihah, dan sekian banyak ayat-ayat yang lain. Maka nama ini disebut sebagai Al-Husna, nama yang terbaik atau pada puncak kebagusannya karena mengandung suatu sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang mulia, yaitu bahwa Allah Azza wa Jal lahu rahmah azimah wasi'ah li kulli syai', Allah memiliki kasih sayang sangat agung. Allah Azza wa Jal rahmatnya mencakup segala sesuatu, kasih sayangnya mencakup segala sesuatu. Nah, ini menunjukkan kemuliaan Allah Azza wa Jal. Kalaulah nama Ar-Rahim hanya sebutan dan tidak punya makna, maka bagaimana dikatakan sebagai suatu nama yang husna, yang bagus? Tidaklah pantas bagi Allah Azza wa Jal hanya punya sebutan tanpa suatu makna agung dan mulia. Begitu pula nama-nama Allah Azza wa Jal yang lain. Demikian pula diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, disebutkan bahwa nama Allah Azza wa Jal itu Al-Husna, pada puncak kebagusannya, karena sifat yang dikandung pun betul-betul sifat kesempurnaan, murni. Tidak ada suatu sifat yang terkandung padanya dan bercampur antara sifat pujian dan sifat celaan. Kalaulah suatu nama mengandung suatu sifat celaan dan pujian, maka tidak pantas bagi Allah Azza wa Jal untuk memiliki nama tersebut. Sehingga setiap nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal, pastilah sifat yang terkandung padanya adalah sifat kesempurnaan dan kemuliaan yang murni, tidak terkandung padanya suatu celaan sama sekali. Inilah sebabnya disebut Al-Husna. Sehingga nama-nama Allah Azza wa Jal yang sekian banyak, semuanya mengandung makna-makna yang demikian. Sebagaimana contoh yang tadi disebutkan, kita akan mengambil contoh yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaitu di antaranya adalah nama Al-Alim. Al-Alim, Allah Azza wa Jalla yang maha berilmu. Al-Alim adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nama ini pun menunjukkan suatu sifat mulia bagi Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah maha berilmu. Dan ilmu yang sempurna. Dalun ala anna lahu ilman muhitan aman li jami'il asya', menunjukkan bahwa Allah memiliki ilmu yang mencakup segala sesuatu. Fala yakhruju an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama', sehingga tidak ada suatu apapun sekecil zarrah pun, ya, atau sekecil apapun yang keluar dari ilmu Allah, yakni tidak dalam pengetahuan Allah Azza wa Jal, baik di langit maupun di bumi. Nah, inilah sifat mulia bagi Allah Azza wa Jal, al-ilm, yang itu terkandung pada nama Allah Azza wa Jal, al-alim. Begitu pula misalnya, nama yang lain Al-Qadir. Salah satu nama Allah Azza wa Jal adalah Al-Qadir, sebagaimana Syekh As-Sa'di sebutkan, yang artinya maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Nama ini mengandung sifat mulia bagi Allah Azza wa Jal, bahwa anna lahu qudrah ammah la yu'jizuha syai'un, bahwa milik Allah lah qudratun ammah, kemampuan yang menyeluruh, dan tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Azza wa Jal, dan begitu seterusnya. Nama-nama Allah Azza wa Jal semuanya memiliki sifat-sifat mulia, tidak ada yang kosong darinya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karena itulah Allah Subhanahu wa Taala juga memerintahkan kita untuk berdoa dengan nama-nama Allah tersebut. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Nah, perintah Allah Azza wa Jal kepada kita agar kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan nama-nama itu, ini juga menunjukkan kesempurnaan al-husna, kebagusan tersebut, di mana Allah Azza wa Jal tidak diseru kecuali dengan nama-nama tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lalu bagaimana praktek kita terhadap nama-nama Allah Azza wa Jal yang kita diperintahkan untuk berdoa dengannya? Maka diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, ini berarti ad-da'i, seorang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jal, menyebutkan permintaannya dan permohonannya, dan menyebutkan nama Allah Azza wa Jal yang sesuai dengan doa yang dia panjatkan. Kata beliau rahimahullah, fayaqulu ad-da'i masalan, Allahumma ighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Seorang yang berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni dan kasihilah aku, innaka antal ghafurur rahim, Sesungguhnya Engkau lah, ya Allah, yang Maha Pemberi ampunan dan Maha Pengasih. Lihatlah kaitan antara doa dan penyebutan nama Allah Azza wa Jal. Berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jal agar diberi ampunan dan agar diberi rahmat, kasih sayang. Maka dia pun menyebut nama Allah, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau lah ya Allah yang Maha Pemberi ampunan dan Maha Memberi kasih sayang. Nah, begitulah praktek berdoa kepada Allah dengan al-asmaul husna. Begitu pula misalnya, watub alayya ya tawwab, dan terimalah taubatku. Ya tawwab, wahai Allah at-tawwab, yang Maha Menerima taubat. Begitu pula warzuqni ya razzaq, berikan kepadaku rizki. Ya razzaq, ya Allah yang Maha Pemberi rizki. Waltuf bi ya latif, dan berikan kepadaku kelembutanmu, wahai zat yang Maha Lembut. Nah, begitulah ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam doa kita kepada Allah Azza wa Jal dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak kita sebut misalnya minta kepada Allah Azza wa Jal ampunan Allah Azza wa Jal, kemudian kita mengatakan ya syadid al-iqab, wahai zat yang Maha keras hukumannya. Nah, tentu ini tidak sinkron. Namun kata beliau, Syekh Sa'd rahimahullah, memohon kepada Allah dengan suatu permohonan dan menyebut nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan tinggalkan orang-orang yang melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ilhad terhadap nama-nama Allah Azza wa Jal. Apa maknanya? Secara global kita terjemahkan, mereka orang-orang yang melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah Azza wa Jal. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman, tinggalkan mereka. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan diberi balasan atas perbuatan-perbuatan mereka. Kalau begitu, al-ilhad terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah suatu perbuatan yang sangat melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman atas perbuatan ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa arti al-ilhad? Al-ilhad di dalam bahasa Arab pada dasarnya dikatakan oleh Syekh oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa aslul ilhad fi kalam al-Arab al-'adl 'an al-qasd. Asal makna al-ilhad dalam ucapan orang-orang Arab dalam bahasa Arab adalah melenceng dari yang lurus. Wal jawr wal inhiraf, menyimpang. Sehingga dari kata ini terkait dengannya kata al-lahad, liang lahad. Al-lahad dalam bahasa Arab, ya, kita sebut liang lahat, itu adalah lubang yang dibuat untuk mayit yang mengarah ke arah kiblat. Dia tidak lurus ke bawah tapi justru menyamping. Nah, ini dalam bahasa penggunaan kata lahat artinya bermakna seperti itu, tidak lurus tapi belok. Sehingga kata al-ilhad yang itu merupakan istilah dalam penyimpangan, yakni menyimpang dari jalan yang lurus. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus terhadap nama-nama Allah Azza wa Jal, dalam bab mengimani nama-nama Allah Azza wa Jal. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mereka akan diberi balasan atas perbuatan mereka. Apa bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang? Dalam beberapa tafsir disebutkan, Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, al-ilhad at-takdzib. Ilhad maknanya diantaranya, yakni at-takdzib, mendustakan. Tidak mengimani nama-nama Allah. Tidak mempercayai nama-nama Allah Azza wa Jal atau sifat-sifatnya. Dan ini dilakukan oleh beberapa kelompok-kelompok yang menyimpang. Di antara yang masyhur adalah Al-Jahmiyah di masa dulu. Dan Mu'tazilah yang tidak mengimani nama-nama Allah Azza wa Jal, yakni Jahmiyah dan sifat-sifatnya. Begitu pula Mu'tazilah juga tidak mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Dan siapa saja yang mengikuti jejak-jejak mereka. Dan ini adalah salah satu dari cara-cara al-ilhad, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang. Adapun dulu orang-orang musyrikin, ternyata juga mereka lakukan ilhad dengan cara menamai sesembahan mereka dengan nama-nama yang diambil dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Dan ini suatu hal yang tidak pantas sama sekali. Misalnya Al-Uzza, yang itu adalah salah satu nama berhala mereka yang mereka ibadahi, suatu pohon yang mereka keramatkan, dinamai dengan Uzza dengan anggapan ini diambil dari nama Allah Al-Aziz. Bagaimana mengambil nama Allah kemudian dirubah, kemudian dijadikan nama itu sebagai nama berhala sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Mereka menamakan Al-Lat, salah satu berhala mereka, katanya diambil dari nama Allah Al-Ilah, diubah nama Allah kemudian dijadikan sebagai nama salah satu sembahan mereka, Al-Lat. Al-Manah, Al-Manat, diambil dari nama Allah Al-Mannan, begitu disebutkan oleh para ulama. Nah, ini juga salah satu bentuk daripada penyimpangan atau ilhad terhadap nama-nama Allah Azza wa Jal. Intinya ilhad memiliki beberapa bentuk penyimpangan-penyimpangan. Ya. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa haqiqatul ilhad al-mail amma al-mail biha amma ju'ilat lah. Hakikat daripada ilhad adalah menyimpang pada nama-nama Allah tersebut dari yang semestinya diimani dengannya. Atau diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, al-mail amma yajibu fiha, menyimpang dari sesuatu yang wajib terhadap nama-nama Allah atau dalam bab nama-nama Allah Azza wa Jalla tersebut. Ya. Yang diantaranya yang tadi kita sebutkan, begitu pula mungkin binafyi ma'aniha, dengan menafikan nama-nama Allah Azza wa Jal itu dari makna-maknanya. Sehingga dikatakan misalnya nama-nama Allah itu hanya sebutan saja, sebutan belaka, tidak punya makna. Sehingga seolah-olah sama saja antara Al-Aziz dengan Al-Ghafur, hanya sebagai sebutan, tidak mengandung makna bahwa Al-Ghafur yang maha pengampun. Tidak. Ini juga bentuk daripada al-ilhad. Ini menafikan, menolak makna yang terkandung padanya, padahal itu adalah sifat kemuliaan bagi Allah Azza wa Jalla. Wa tahrifiha, atau menyimpangkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dari makna yang hakiki. Nama Allah, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih penyayang, yang artinya Allah punya sifat rahmah, kasih sayang. Kemudian, ya, makna itu diselewengkan kepada makna yang lain. Begitu pula sifat-sifat Allah yang lain yang terkandung pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau juga melakukan tasybih, menyerupakan bahwa Allah Azza wa Jalla punya sifat demikian sama dengan sifat makhluknya demikian. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala suatu apapun, dan Allah Azza wa Jalla Maha mendengar, Maha melihat. Sehingga Allah Maha mendengar, As-Sami', salah satu nama Allah, berarti Allah punya sifat pendengaran, dan pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Al-Basir, Allah yang Maha melihat, salah satu nama Allah kita imani, yang artinya Allah punya sifat penglihatan, dan laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla penglihatannya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kalau begitu hindari bentuk al-ilhad dalam asma Allah Azza wa Jalla, dalam mengimani asma Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya ulama kita rahimahumullah menjelaskan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mengimani nama-nama Allah Azza wa Jalla, yuthbitunaha bila tamsil wa yunazzihunaha bila ta'til, melakukan isbat, menetapkan, mengimani apa yang ada dari asma Allah Azza wa Jalla itu, dan tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Dan yunazzihun, mensucikan Allah Azza wa Jal, dan tidak melakukan penolakan-penolakan, ya, isbatun bila tamsil wa tanzihun bila ta'til, menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jal, ya, tanpa menyerupakan, wa tanzihun bila ta'til, mensucikan Allah Azza wa Jal, dan tidak mengosongkan, ya, Allah Azza wa Jal dari sifat-sifatnya yang mulia. Maka dengan demikian dihindari pula hal-hal yang telah diingatkan oleh para ulama kita. Ya, dihindari tadi ta'til atau tasybih, tamsil. Tidak boleh menolak dan harus diimani semuanya. Yang kedua, menghindari tasybih, menyerupakan dengan makhluk, atau tamsil, menyerupakan dengan sesuatu. Menghindari tahrif, menyelewengkan makna-makna, ya, dari makna yang sesungguhnya. Dan menghindari at-takyif, yakni menggambarkan gambaran tertentu terhadap nama atau sifat, terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jal, padahal kita tidak mengetahui tata cara dan bagaimananya, hanya Allah yang Maha tahu. Nah, ini hal-hal yang harus dihindari dalam kita mengimani nama-nama Allah Azza wa Jalla, dan begitu pula semua bentuk penyimpangan, karena itu adalah bagian daripada al-ilhad terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah, Setelah kita mengetahui beberapa hal yang terkandung pada ayat tersebut, maka ayat ini pun mengingatkan kita dan terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur di dalam Sahih Al-Bukhari dan yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 asman mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhadal jannah." Inna lillahi 99 asman, sesungguhnya Allah Azza wa Jal memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahid, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhadal jannah, siapa yang melakukan ihsa padanya, dakhadal jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dalam lafaz yang lain, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, lillahi 99 asman mi'atun illa wahidan, Allah memiliki 99 nama, 100 kecuali 1, 100 kurang 1, la yahfadhuha ahadun illa dakhalal jannah, tidak seorang pun menghafalnya kecuali dia akan masuk ke dalam al-jannah. Wa huwa witrun yuhibbul witr, dan Allah itu witr, ganjil, yakni lawan daripada genap, ya. Yuhibbul witr, mencintai ganjil, lawan daripada genap. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini sangat terkait dengan ayat tersebut di atas, di mana pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama yang memiliki suatu keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Dan ayat yang tadi kita baca menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lillahi al-asmaul husna. Allah memiliki al-asmaul husna. Kalau begitu, di antara al-asmaul husna, nama-nama Allah Azza wa Jalla yang sangat bagus tersebut adalah 99 ini, yang memiliki suatu keutamaan besar. Nah, namun apa yang dimaksud dengan 99 nama dengan keutamaan itu? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi nama Allah Azza wa Jalla pada bilangan 99 tersebut? Nah, ini yang harus kita pahami. Diterangkan oleh para ulama kita rahimahumullah bahwa 99 nama ini bukan sebagai pembatas. Bukan berarti Allah Azza wa Jalla memiliki al-asmaul husna, yaitu 99 nama tersebut. Tidak. Tapi 99 nama itu adalah sebagian daripada al-asmaul husna. Hal ini sebagaimana diterangkan diantaranya oleh Ibnu Katsir rahimahullah dan ulama-ulama kita, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, dari ulama-ulama terdahulu dan ulama yang lain. Di zaman sekarang misalnya Syekh bin Utsaimin banyak menyebutkan bab itu. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Tsumma liyu'lam anna al-asma'ul husna laysat munhasiratan fi at-tis'ati wa at-tis'in." Ketahuilah bahwa al-asma'ul husna, nama-nama Allah Azza wa Jalla yang pada puncak kebagusan tersebut, laisat munhasaratan fi tis'ati wa tis'in, tidaklah terbatas pada 99. Nah, ini ucapan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Lalu beliau menyebutkan dalil hadis Nabi SAW, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi kita kepada umatnya untuk berdoa dengan menyebut al-asma'ul husna. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au anzalta fi kitabik, au ista'sarta bihi fil 'ilmi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang itu adalah milikmu, engkau namai dirimu dengannya, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu, au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau hanya dimiliki dalam ilmu ghaib di sisimu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang diantaranya adalah nama-nama yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla dalam ilmu ghaibnya dan tidak ada makhluk-makhluk yang mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa membatasi nama Allah dengan bilangan tertentu. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan salah satu ulama Malikiyah, Abu Bakar Ibnu al-Arabi al-Maliki, dalam kitabnya Syarah Tirmidzi menyebutkan bahwa sebagian ulama Malikiyah mengumpulkan nama-nama Allah Azza wa Jal yang diambil dari Al-Quran wa Sunnah sampai alf ism, sampai 1000 nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam, kata beliau. Al-muhim, ini menunjukkan bahwa ulama kita dari ulama ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Abu Bakar Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dari ulama Malikiyah, begitu pula Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang dikenal dari ulama Hanbali, mereka mengatakan demikian, bahwa 99 tersebut bukan sebagai pembatas dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Lalu apa makna hadis itu? Ketika disebutkan bahwa itu 99 nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, maknanya adalah bahwa itu adalah suatu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang memiliki keutamaan yang tersebut pada hadis. Man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang melakukan ihsa pada nama-nama itu, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Ya. Jadi 99 nama itu dengan keutamaan ini. Ibarat seorang mengatakan misalnya, saya telah memiliki 99 dinar, atau dengan bahasa kita 99.000 yang saya siapkan untuk sedekah. Apakah artinya saya hanya memiliki 99.000? Saya hanya memiliki 99 dinar, tidak memiliki yang lain? Tidak bermakna demikian. Tapi bermakna 99 ini saya siapkan untuk sedekah. Tapi saya punya yang lain. Nah, begitu pula ketika Nabi SAW mengatakan bahwa Allah punya 99 nama yang siapa saja melakukan ihsan padanya, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Ya. Tidak dipahami bahwa Allah tidak memiliki nama-nama yang lain. Lalu, apa makna ihsan? Kalau memang 99 nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal tersebut punya keutamaan demikian, dan apa saja nama-nama Allah tersebut, tentu nama-nama Allah banyak. Di dalam ayat-ayat Al-Quran kita akan banyak dapati. Dalam hadis dari Nabi SAW banyak kita dapati. Dalam ayat-ayat Al-Quran misalnya pada akhir surat Al-Hasyr, Ya, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Arrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliq al-bari al-musawwir lahul asmaul husna. Ini di antara nama-nama Allah juga. Dan yang lain. Maka nama-nama Allah tersebut kita harapkan. Kita lakukan ihsa padanya. Dan dengannya kita harapkan kita akan mendapatkan janji. Yaitu masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Nah, apa makna ihsa? Ihsa diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki 4 tingkatan. Yang pertama adalah ihsau alfadhiha wa adadiha. Artinya menghafal lafaz-lafaznya. Dan ini tafsiran Al-Bukhari rahimahullah, hasainahu hafidnahu. Namun wallahu alam, menghafal nama-nama itu tidak berkeharusan kita mengurutkannya. Ya, karena Nabi sendiri tidak menyebutkan secara berurutan dalam hadis-hadis. Namun ketahuilah nama-nama Allah dan hafalkan bahwa itu sebagai nama-nama Allah. Kemudian yang kedua, fahmu ma'aniha wa madluliha, memahami makna-maknanya dan kandungan-kandungannya. Ar-Rahman artinya apa? Al-Ghafur artinya apa? Al-Aziz artinya apa? Pahami makna-maknanya. Yang ketiga adalah du'a'uhu biha, berdoa kepada Allah. Kepada Allah Azza wa Jal dengan menyebut nama-nama itu sebagaimana kita sebutkan tadi. Ya. Contohkan seperti di awal. Dan berdoa dengan makna yang kedua, doa usana wa ibadah. Artinya kita menyanjung-nyanjung Allah Azza wa Jal dengan nama-nama itu. Yang pertama tadi doa umasalah, mohon dan minta kepada Allah dengan menyebut nama itu. Dan makna kedua adalah doa kepada Allah, artinya menyanjung Allah Azza wa Jal dengan nama-nama itu. Dan juga disebutkan oleh ulama adalah kita melakukan apa yang kita ketahui dan kita imani dari makna-makna itu. Allah Azza wa Jal Maha mendengar, maka aturlah ucapan kita, karena ucapan kita didengar oleh Allah, tidak mengucap kecuali yang baik. Ya, Allah Azza wa Jal At-Tawwab, Maha penerima taubat, berarti kita harus banyak bertaubat kepada Allah. Allah Syadidul Iqab misalnya. Ya. Ya, kita hati-hati jangan sampai kena iqab Allah Azza wa Jal dan begitu seterusnya. Ini adalah buah daripada mengimani nama-nama Allah Azza wa Jal, yang itu adalah bagian daripada ihsa seperti disebutkan oleh sebagian ulama. Dengan demikian kita harapkan kita akan masuk ke dalam al-jannah, surga Allah Azza wa Jal, ketika kita melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fid din rahimakumullah. Inilah sebagian daripada at-tadabbur dan at-ta'ammul pada firman Allah Azza wa Jal. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Semoga Allah Azza wa Jal menerima amal-amal kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.